Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai masalah muzara'ah, juga masalah mukhabarah. Untuk pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan membahas mengenai ihya'ul mawat atau membuka lahan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Ahmad bin Husain al-Asfihani al-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun. Wa ihya'ul mawati jaizun bisyartaini. Ayyakun al-muhyi musliman wa an takun al-ardu hurratan lam yajri 'alayha milkun li muslim. Yang artinya, ihya'ul mawat, menghidupkan bumi yang mati, jaizun, itu diperbolehkan bi syartaini, dengan dua syarat. Ayyakun al-muhyi musliman, yang pertama hendaknya orang yang menghidupkan bumi tersebut atau membuka bumi tadi musliman, adalah orang muslim. Yang kedua, wa antakunal ardu hurratan, dan hendaknya tanah yang dibuka tadi adalah tanah yang bebas. Lam yajri alaiha milkun, maksudnya tanah yang tidak pernah dimiliki seorang muslim apapun. Ini adalah mengenai Ihya'ul Mawat, matan kitab Abi Suja yang akan menjadi bahan kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita terangkan secara mendetail mengenai masalah ini, perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan Ihya'ul Mawat. Ihya'ul Mawat, kata-kata Ihya berasal dari kata-kata Ahya Yuhyi Ihya'an, yang artinya adalah menghidupkan. Adapun kata-kata al-mawat adalah bumi yang mati, artinya bumi yang belum digarap atau tanah yang belum digarap sama sekali. Jadi ihya'ul mawat artinya adalah menghidupkan tanah yang belum pernah digarap sama sekali. Atau dengan sebutan yang mudah adalah membuka lahan baru, yang mana lahan tersebut, tanah tersebut belum pernah dibuka dan belum pernah dimiliki oleh seorang pun orang Islam. Misalnya contohnya bagaimana? Contohnya gambarannya adalah kalau ada orang, misalnya Anda hijrah atau pindah ke daerah Kalimantan, di daerah perhutanan sana, Anda ingin membuka lahan baru di sana untuk Anda jadikan sebagai rumah tempat tinggal sekaligus untuk kebun perkebunan, maka ini diperbolehkan kalau memang tanah yang Anda buka atau lahan yang Anda buka adalah lahan belantara yang tidak dimiliki oleh seseorang pun. Ini namanya ihya'ul mawat. Ihya'ul mawat. Hukum daripada ihya'ul mawat ini seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini, ihya'ul mawat jaizun, diperbolehkan. Jadi membuka lahan baru atau ihya'ul mawat hukumnya diperbolehkan. Bahkan dalam madhab Syafi'i, ihya'ul mawat ini hukumnya adalah mustahabun. Mustahabun artinya disunnahkan. Disunnahkan. Dalil disunnahkannya ihya'ul mawat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya, yang bunyinya, man ahya ardon maitatan falahu fiha ajrun wa ma akalahu al-awafi fahuwa lahu sadaqatun, yang artinya barang siapa yang membuka bumi atau membuka lahan baru, maitatan yang mati tidak pernah dimiliki oleh seorang pun, falahu fiha ajrun, maka orang tersebut mendapatkan pahala. Wa ma akalahul awafi, dan tanaman yang dimakan oleh awafi, burung atau hewan-hewan yang lainnya, falahu fahwalahu sodakotun, maka yang dimakan oleh hewan-hewan tersebut dihitung sodakoh menjadi amal kebaikan untuk dia. Jadi di sini Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras untuk menghidupkan bumi atau tanah yang mati. Untuk jadi Islam ini menganjurkan umatnya agar umat Islam bisa benar-benar menjadi khalifatullah fil ard, bisa menjadi makhluk yang menghidupkan bumi ini, makhluk yang meramaikan bumi ini, makhluk yang menjaga bumi ini, jangan sampai bumi ini mati, tidak terurus. Maka Islam menganjurkan umatnya untuk ihya'ul mawat, untuk membuka lahan baru sebagai tempat untuk mencari nafkah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya ardan maitatan fahiya lahu," sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya ardan maitatan fahiya lahu," barang siapa yang membuka lahan baru, maka lahan tersebut akan menjadi miliknya. Maka para sahabat berbondong-bondong dan bersegera untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka bersegera untuk membuka tanah-tanah yang mati, yang tidak digarap di Madinah, sehingga tanah tersebut menjadi makmur. Dengan begitu maka lapangan pekerjaan terbuka bagi orang-orang yang belum bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi Islam itu menganjurkan pengikutnya untuk giat bekerja. Jangan sampai berpangku tangan saja tidak bekerja, enggak, tapi harus giat bekerja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada sahabatnya untuk membuka lahan baru yang belum pernah digarap sama sekali, sehingga lahan tersebut bisa menjadi tempat mata pencaharian bagi mereka. Jadi hukum daripada ihya'ul mawat ini adalah jaiz, diperbolehkan, tapi menurut mazhab Syafi'i disunnahkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazni dalam Kifayatul Ahyar. Terus yang dimaksud dengan mawat, ya, yang dimaksud dengan mawat di sini adalah apa? Adalah al-ardul lati lam tu'mar qattu. Yang dimaksud dengan mawat di sini adalah tanah yang tidak pernah digarap sama sekali. Tanah yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun. Baik tanah tersebut baik di zaman jahiliyah atau di zaman Islam. Jadi al-ardul lati lam tu'mar qattu, tanah yang belum pernah digarap oleh seorang pun. Jika tanah tersebut pernah digarap dan dimiliki oleh orang Islam, maka berarti tanah tersebut adalah milik orang Islam dan tidak boleh di ihya lagi, tidak boleh untuk dibuka lagi. Misalnya kalau ada lahan, ya, atau sebidang tanah, tanah tersebut pernah digarap oleh seorang Islam, ya, pernah digarap oleh orang Islam, tapi semua pemiliknya tanah tersebut sudah lama ditinggalkan, misalnya orangnya pergi, maka tanah tersebut tidak boleh kita garap, karena tanah tersebut telah dengan digarap oleh orang Islam seseorang, maka tanah tersebut telah menjadi milik orang yang membuka tanah tadi. Dan kalau tanah tersebut sudah dimiliki oleh orang lain, maka tidak boleh kita garap lagi, karena termasuk menggosok tanah orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man akhadha shibran," barang siapa yang telah mengambil sejengkal minal ardi dari tanah milik orang lain, dulman, dengan cara zalim, fa innahu yatawaqqahu bihi yaumal qiyamah, maka besok pada hari kiamat tanah tersebut akan digantungkan di leher dia, min sab'i ardina, dari sampai 7 lapis bumi. Maka tanah yang boleh digarap dan dibuka sebagai lahan, baik untuk kebun atau untuk rumah, ya, adalah tanah yang belum pernah dijamah sama sekali. Jamah sekali. Jadi cara untuk mendapatkan atau memiliki tanah ini seperti yang disebutkan oleh para ulama ada 3 macam. Yang pertama dengan cara ihya, dengan cara membuka lahan baru, lahan yang belum pernah disentuh oleh seseorang pun. Yang kedua adalah dengan cara iqta, pihak imam atau pemerintah memberikan kepada seseorang tertentu tanah secara cuma-cuma atau dengan membayar, ya. Yang ketiga adalah dengan cara membeli. Nah, kita sekarang menerangkan cara yang pertama, yaitu dengan cara ihya'ul mawat. Thayyib. Ihya'ul mawat ini diperbolehkan, bahkan sunnah. Tapi apakah membuka lahan baru ini atau ihya'ul mawat ini perlu untuk izin dulu kepada pemerintah atau kepada imam? Di sini dalam madzhab Syafi'i, ya, ulama Syafi'i yang mengatakan bahwasanya dalam ihya'ul mawat ini tidak perlu lagi izin dari imam. Jadi misalnya kalau Anda ingin membuka lahan baru yang mana tanah tersebut belum pernah dijamah oleh seseorang pun, tidak ada pemiliknya, maka Anda bebas membukanya. Anda bebas membukanya, dan kalau sudah Anda buka berarti tanah tersebut menjadi milik Anda beserta apa yang ada di dalamnya, tanpa kita harus perlu izin kepada pemerintah. Karena apa? Karena tanah tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup izin yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Bayhaqi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mautanul ardi lillahi wa li rasulihi, tsumma hiya lakum minni." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bumi yang mati, tanah yang mati, yang tidak tergarap, lillahi wali rasulihi, itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Sumahiyalakum minni, kemudian bumi tersebut adalah pemberian dariku untuk kamu, wahai orang Islam. Lakum, untuk kamu semua. Kata-kata lakum, ini adalah khitobnya, ditujukan kepada para sahabat ketika itu yang ada, maka berarti untuk semua orang Islam. Dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam hadis yang lain, hiyalakum minni ayyuhal muslimun, wahai orang Islam, tanah tersebut yang belum pernah dibuka sama sekali itu adalah pemberian dariku untuk kamu semua, wahai orang Islam. Nah, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan kita untuk membuka tanah yang baru, untuk menggarap tanah yang belum pernah digarap sama sekali, dan tidak perlu dalam hal ini untuk izin terlebih dahulu kepada pihak imam atau pihak pemerintah, cukup dengan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nantinya kalau misalnya dalam pemerintahan, misalnya pihak pemerintah mensyaratkan harus izin, ya otomatis kita harus mengikuti apa yang digariskan atau ditata oleh pemerintah. Misalnya kalau pihak pemerintah mengatakan bahwasanya tidak boleh seseorang pun untuk membuka tanah atau menggarap tanah yang kosong kecuali dengan izin tertulis dari pemerintah, maka kita harus taat sebagai muatin atau sebagai rakyat, harus taat dengan apa yang diperintahkan oleh pihak pemerintah. Karena dalam hal ini masih ada perbedaan pendapat. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan dalam hal ihya'ul mawat, dalam hal membuka tanah baru ini tidak perlu izin dari imam, tapi sebagian ulama yang lain seperti ulama Imam Maliki, Imam Malik dan ulama Maliki yang mengatakan harus izin dengan imam. Karena kita punya kaidah bahwasanya hukmul hakim yarfa'ul khilaf, hukum yang ditetapkan oleh penguasa adalah menghilangkan khilaf yang ada, maka kalau memang pihak pemerintah mensyaratkan tidak diperbolehkan seseorang membuka lahan baru kecuali dengan izin dari pemerintah, maka hal tersebut harus kita taati. Cuma dalam madzhab Syafi'i seperti yang saya katakan, tidak perlu izin kepada pihak imam atau pihak pemerintah. Ini adalah mengenai masalah izin. Terus ini adalah ihya'ul mawat, ya. Terus yang perlu dibahas lagi, ya, yang perlu dibahas lagi adalah, jadi ihya'ul mawat ini seperti yang saya katakan tadi diperbolehkan, cuma harus memenuhi dua syarat. Jaizun bi syaratain, dengan dua syarat. Yang pertama, ayyakunal muhyi musliman, hendaknya orang yang membuka tanah tadi dan yang menggarap tanah tadi, yang membuka lahan baru tersebut adalah orang Islam. Itu semua karena apa? Karena hadis yang saya baca tadi adalah innaha atau hiya lakum minni ayyuhal muslimin. Jadi tanah bumi dan seisinya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan milik Rasulullah, dan tanah tersebut adalah saya berikan kepada kamu wahai orang Islam. Nah, ini berarti yang boleh untuk melakukan ihya, yang diperbolehkan untuk membuka lahan baru adalah cuma orang Islam saja, karena bumi dan seisinya ini telah dihibahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum muslimin. Syarat yang kedua, wa antakunal ardu hurratan lam yajri 'alaiha milkun li muslim. Hendaknya tanah yang dia buka adalah tanah yang bebas. Dalam arti tanah tersebut tanah yang belum pernah digarap sama sekali oleh siapapun. Seperti yang saya katakan tadi, kalau tanah tersebut pernah digarap oleh orang lain, ya, maka tanah tersebut sudah menjadi milik orang yang membuka tanah tadi. Tidak boleh kita ambil. Jadi misalnya kalau ada orang telah membuka lahan, sudah digarap, terus kita rebut, tidak boleh. Karena hal tersebut adalah sebuah kedzaliman. Seperti yang saya sebutkan tadi, man akhadha shibran, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dia dengan mengkalungkan tanah tadi ke leher dia besok hari kiamat. Maka syarat yang kedua adalah tanah tersebut tanah hur, tanah bebas yang belum pernah digarap sama sekali oleh siapapun. Kalau tanah tersebut adalah tanah yang telah digarap oleh orang yang bukan Islam misalnya, terus ditinggalkan oleh orang tersebut dalam waktu yang lama, maka di sini untuk apakah jika tanah tadi yang telah digarap oleh orang yang bukan Islam tadi yang telah ditinggalkan boleh untuk kita garap kembali dan menjadi milik kita? Ini ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan kalau tanah tersebut telah dibuka dan digarap oleh orang yang bukan Islam terus ditinggalkan dalam waktu yang lama, kemungkinan orang yang menggarap tadi tidak mau kembali lagi, terus tanah tadi diambil oleh orang Islam untuk digarap, maka tanah tadi telah menjadi milik orang Islam yang menggarap tanah tadi. Berarti orang yang telah meninggalkan tanah tadi sudah tidak mempunyai hak sama sekali untuk tanah yang telah dia tinggalkan, dan ini adalah yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, ya. Dalam mazhab Syafi'i yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian setelah menyebutkan syarat daripada ihya'ul mawat ini, Imam Abu Suja mengatakan wasifatul ihya maka nafil adati imaratan lil muhyi. Dan sifat-sifat daripada ihya adalah menurut adat atau uruf daripada tempat atau uruf daripada tempat muhyi tersebut berada. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah jika seseorang ingin menggarap tanah, membuka lahan baru, lahan tersebut lahan yang tidak pernah dibuka oleh siapapun, maka agar tanah tadi itu bisa dia miliki dan dia adalah menjadi statusnya menjadi muhyi, maka dia harus menjadikan atau menggarap tanah tadi sekiranya apa yang dia lakukan itu adalah sebagai tanda daripada hal yang dia inginkan. Jadi misalnya kalau saya datang ke sebuah tempat yang masih belantara, hutan belantara, tidak ada yang memilikinya sama sekali. Lah terus tanah yang belantara tadi ingin saya jadikan sebagai misalnya kebun. Maka menurut fikih Syafi'i, tanah tersebut tidak cukup untuk kita misalnya kita kasih tanda, enggak. Tapi paling tidak tanah tersebut kita kasih pagar. Kita pagari, terus tanah tadi itu kita persiapkan untuk kebun. Misalnya tanahnya itu misalnya rerumputannya kita ambil semua atau kita bersihkan dari rerumputan, terus tanahnya kita ratakan, terus tanahnya kita cangkul, terus kita berusaha untuk membuat tempat perairan misalnya, membuat tempat maksudnya air, terus kita kasih pagar yang kuat. Nah, kalau sudah kita pagari tanah tersebut dan tanah tersebut kita persiapkan untuk kebun, maka tanah yang kosong tadi yang telah kita garap tadi berarti telah menjadi milik kita. Wasifatul ihya, jadi ihya ini atau pembukaan lahan baru ini tidak sempurna kecuali orang tadi itu melakukan hal-hal yang semestinya dia lakukan untuk maksud yang dia inginkan. Kalau misalnya dia membuka tanah tadi itu tujuannya adalah untuk dia jadikan rumah, maka dalam hal ini dia yang pertama kali dia lakukan adalah dia membuat pagar untuk tanah yang dia inginkan, kemudian membuat asas atau membuat pondasi untuk rumah tadi, dan telah membangun beberapa membangun atau mendirikan tiang-tiang untuk rumah yang akan dia bangun. Sehingga kelihatan bahwasanya tanah yang dia garap tadi adalah diperuntukkan untuk menjadi rumah misalnya. Atau jika tanah yang dia buka tadi adalah diperuntukkan untuk misalnya menjadi sawah misalnya, maka hal yang pertama kali dia lakukan adalah membersihkan tanah tersebut dari rumputan yang ada dan ilalang yang ada. Kemudian tanah tadi dia misalnya membuat pagar, terus membajak tanah tadi, dipersiapkan, terus memasukkan saluran air sehingga tanah tersebut sudah siap untuk ditanami. Kalau sudah begitu berarti tanah tadi telah menjadi milik dia. Adapun kalau orang tersebut ingin memiliki tanah tersebut tanpa melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka tidak sah. Tanah tersebut tidak menjadi milik dia. Misalnya kalau dia ingin menggarap ya, atau ingin membuka tanah yang dia inginkan, cuma sekedar memasang patok-patok saja, bahwasanya ini adalah dikasih tanda, ini patok, saya kasih patok, ini adalah milik saya, besok nanti saya garap, maka sudah, tidak, tanah tersebut tidak menjadi milik dia dengan sekedar dipatok izin, tidak. Seandainya ada orang terus mengambil tanah tersebut, maka jangan disalahkan. Maka kalau cuma sekedar hajes saja, mematoki tanah yang ada, ini tanah ini saya patoki, besok akan saya garap. Kalau lama, ya, tidak langsung dia garap, ditinggalkan lama, terus diambil orang, maka jangan disalahkan. Karena orang tersebut tidak sungguh-sungguh untuk membuka tanah tadi. Kalau dia benar-benar sungguh-sungguh untuk membuka tanah tadi, maka kalau sudah dia ada niatan, maka langsung dia garap. Misalnya tanah tersebut ingin saya jadikan kebun, maka langsung dia bikin pagar. Langsung dia misalnya membersihkan tanah tadi, ilalangnya dia potong semuanya. Langsung dia cangkuli tanah tadi, terus menanami beberapa pohon. Menanam beberapa pohon. Kalau sudah begitu berarti tanah tadi menjadi milik dia. Tapi kalau sekedar patok saja, maka tidak bisa. Maka sifatul ihya, sifat daripada ihya yang bisa diterima, maka nafil adati imaratan lil muhyi adalah adalah tanah tersebut dipersiapkan untuk kepentingan yang dia inginkan. Kalau tanah tadi itu dia inginkan untuk sebagai rumah, maka kalau dia sudah ingin membuka tanah tadi jika, maka langsung dia bikin pagar, langsung dia persiapkan dia dengan membuat rumah, dengan membuat pondasi, terus pondasi rumah maksud saya, terus dia mendirikan tiang-tiang untuk rumah tersebut sehingga kelihatan bahwasanya benar-benar dia ingin membangun rumah. Tapi kalau cuma sekedar memasang patok-patok saja, maka tidak diperbolehkan. Nantinya kalau ada orang lain yang mengambil tanah tadi sebelum dia garap, maka jangan disalahkan. Maka orang yang kedua ini adalah pemilik daripada tanah tadi. Baik. Terus, ini adalah jadi yang pertama, ihya. Jadi, orang itu bisa memiliki bumi dengan cara ihya, dengan cara membuka lahan baru yang mana bahan lahan tadi tidak pernah dibuka oleh siapapun ya. Yang kedua adalah dengan cara iqta. Iqta ya. Ini adalah maksudnya iqta. Imam memberikan sepetak tanah kepada orang lain, baik itu pemberian tadi itu dengan cuma-cuma atau dengan membayar. Dan iqta ini ada yang namanya iqta irfak, ada yang namanya iqta majanan. Ya, iqta irfak ini bagaimana? Iqta irfak ini adalah pemerintah atau imam memberikan sepetak tanah kepada muatin, kepada seorang penduduk. Tanah tersebut untuk digarap, tapi tidak dikasihkan. Sekedar orang tersebut dikasih kesempatan untuk menggarap tanah tadi, tanpa diberikan hak untuk memilikinya. Diberikan jadi cukup dipinjami saja gampangnya itu. Jadi pemerintah mengizinkan seorang penduduk untuk menggarap tanah, misalnya selama ini tanah kosong bisa Anda garap, baik untuk dijadikan sawah atau dijadikan tempat jualan, misalnya toko, didirikan toko di situ, maka diperbolehkan. Namanya iqta irfak, Jadi memberikan imam memberikan sepetak tanah kepada seorang untuk digarap, tapi sekedar dipinjami saja, tidak diberikan pemilikannya, tidak diambil oleh orang tadi. Yang kedua namanya iktok majanan. Iktok majanan ini sudah pemerintah memberikan tanah secara cuma-cuma kepada seorang penduduk, atau dengan membayar, misalnya dengan bayar yang tidak begitu mahal, maka juga dinamakan iktok, juga masuk dalam bab ini. Dan iktok ini mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, hendaknya tanah yang diberikan kepada seorang penduduk tadi, hendaknya tanah yang tidak mengandung, ya, tidak tanah yang mengandung sesuatu yang berharga. Jadi misalnya tanah yang dia berikan kepada seorang penduduk tadi adalah tanah yang di dalamnya tidak ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh pihak pemerintah. Misalnya kalau selalu pemerintah memberikan sepetak tanah kepada si A, dan ternyata di dalam tanah tadi itu ada, misalnya ada tambang, misalnya tambang emas misalnya, maka tidak boleh, tidak sah. Jadi tanah yang diberikan oleh pihak imam kepada salah seorang penduduknya itu disyaratkan tanah tersebut tidak mengandung sesuatu yang diperlukan oleh orang banyak. Misalnya pemerintah memberikan sepetak tanah kepada si A, ternyata tanah yang diberikan itu di dalamnya ada sumber minyak, maka tidak boleh, tidak sah. Karena minyak ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak. Atau di situ ada tambang besinya atau tambang emasnya yang bisa dimanfaatkan oleh orang Islam semuanya, maka tidak diperbolehkan. Jadi tanah yang boleh diberikan, ya, diberikan kepada seseorang penduduk adalah tanah yang tidak mengandung sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak, orang banyak. Dalam hal ini, dalam sebuah hadis bahwasanya salah seorang sahabat yang namanya Abyad bin Jamal Al-Ma'aribi, seorang sahabat dari Yaman, dari Ma'arib, namanya Abyad bin Jamal, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta sepetak tanah. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dikasih sepetak tanah di daerah Ma'arib. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu bimanzilatil ma. Ya Rasulullah, bahwasanya tanah sepetak yang telah antum berikan kepada sahabat Abyad itu adalah sumber mata air satu-satunya di tempat tersebut. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, la idan. Kalau memang tanah yang telah saya berikan kepada Abyad ini adalah tanah yang merupakan sumber air, maka tidak jadi saya kasihkan. Nah, ini berarti dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kalau memang tanah yang diberikan oleh pihak imam atau pemerintah kepada seseorang muatinnya atau seseorang penduduk itu adalah tanah yang mengandung sesuatu yang sangat berharga untuk kepentingan masyarakat banyak, maka pemberian tersebut tidak sah. Tidak sah bagaimanapun, tidak sah. Tidak sah. Jadi adapun kalau orang tersebut ini adalah iktok majanan, ya. Tapi kalau iktok irfak, pemerintah memberikan pinjaman tanah kepada seseorang, maka apakah ini sah-sah dengan syarat apa? Dengan syarat satu, hendaknya orang yang mendapatkan pemberian atau orang yang diberi oleh pemerintah untuk menggarap tanah tadi adalah bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan umum, misalnya untuk toko-toko misalnya, atau untuk hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Tapi kalau pemberian yang diberikan oleh pemerintah tersebut, ya, penyewaan tersebut adalah misalnya tidak dimanfaatkan secara semestinya, maka iktok tersebut tidak sah. Iktok tersebut tidak sah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, cara untuk mendapatkan atau untuk memiliki tanah adalah dengan cara ihya'ul mawat dan dengan cara iktok dari pihak imam dan dengan cara membeli. Nah, untuk ihya'ul mawat ini seperti yang dikatakan oleh ulama Syafi'i, ya, maka kalau seseorang membuka lahan baru, ya, kalau seseorang membuka lahan baru berarti dia memiliki lahan tersebut beserta semua isi yang ada di tanah tersebut. Kalau Anda membuka lahan baru, Anda datang atau hijrah ke Kalimantan sana misalnya, tanahnya masih luas, datang ke tempat misalnya ke hutan belantara yang tidak ada pemiliknya, kemudian Anda membuka lahan di situ dan telah memenuhi syarat-syarat ihya, maka tanah yang Anda buka adalah menjadi milik Anda beserta apa yang ada di dalamnya. Misalnya kalau di dalamnya ada tambang emas, berarti Anda memiliki tambang tersebut. Nah, cuma beberapa ulama, ya, beberapa ulama dalam hal ini mengatakan kalau tanah yang dibuka oleh orang tadi itu mengandung sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, maka sesuatu tersebut tidak bisa dimiliki. Misalnya kalau Anda membuka tanah, ternyata di dalam tanah tersebut ada sumber minyak yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, maka minyak tersebut adalah milik imam, milik pihak pemerintah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurdi dalam fatwanya, yang beliau menukil hal tersebut dari beberapa ulama muhaqqiqin, bahwasanya kalau memang tanah yang dibuka itu mengandung sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang Islam secara menyeluruh, misalnya tanah yang dibuka itu mengandung tambang minyak misalnya yang bisa dimanfaatkan oleh orang Islam, atau mengandung tambang emas, maka tanah tadi, tambang tadi tidak bisa dimiliki, tapi bisa diambil oleh imam. Nanti imam memberikan harga daripada tanah yang telah dibuka oleh pembuka tadi. Tapi kalau secara madzhab yang Imam Syafi'i, secara muktamad, maka kalau misalnya tanah tersebut mengandung ma'adin, ya, ma'adin, dan ma'adinnya adalah ma'adin batin, jadi maksud dengan ma'adin batin ini adalah tambang-tambang yang tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan peralatan yang canggih, yang dalam pengeluaran, jadi untuk mengeluarkan tambang tadi memerlukan biaya banyak, maka tambang tadi dimiliki oleh orang yang membuka lahan tadi. Ini adalah untuk madhabnya Imam Syafi'i. Cuma yang seperti yang dinukil oleh Imam Qurdi, yang muktamad adalah kalau seandainya tanah tadi itu mengandung tambang, yang mana tambang tadi bisa dimanfaatkan oleh kepentingan orang Islam secara menyeluruh, maka tambang itu menjadi milik imam, dan imam kalau ingin mengambil tambang tadi dan mengambil tanah tadi, maka dia harus memberikan imbalan yang sesuai kepada orang yang membuka lahan tadi. Ini adalah mengenai masalah Ihya'ul Mawat, dan saya kira masalah ini jelas. Jadi saya ulangi lagi, untuk seseorang itu bisa memiliki tanah dengan tiga macam cara. Yang pertama dengan cara ihya, yang kedua dengan cara iqta, yang ketiga adalah dengan cara membeli. Kalau dengan cara ihya, maka orang yang mengadakan ihya ini atau yang membuka lahan baru ini memiliki tanah tersebut dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Berikut apa yang ada di dalam tanah yang dia buka. Kecuali di sana ada pendapat dari beberapa ulama muhaqqiqin mengatakan kalau di dalam tanah yang dia buka itu adalah mengandung tambang-tambang yang sangat berharga yang bisa dimanfaatkan oleh untuk kepentingan masyarakat banyak, maka tambang tadi adalah menjadi milik imam. Yang kedua adalah dengan cara iqta, dan iqta ini ada yang namanya iqta irfaq, ada iqta majanan. Iqta irfaq adalah pemerintah memberikan sepetak tanah, memberikan kesempatan kepada seseorang untuk membuka tanah atau untuk menggarap tanah, tapi cuma sekedar dipinjami saja. Kepemilikan daripada tanah tersebut masih dipegang oleh pemerintah, dan ini diperbolehkan dengan syarat bahwasanya orang yang diberi kesempatan tadi bisa memanfaatkan tanah tadi dengan baik, misalnya dengan membuka toko atau membuka hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan oleh orang Islam secara banyak. Yang kedua adalah ikto majanan. Ikto majanan ini diperbolehkan dengan syarat apa? Dengan syarat tanah yang dihadiahkan oleh pihak imam atau pihak pemerintah tadi adalah tanah yang tidak mengandung tambang-tambang yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan oleh orang Islam secara menyeluruh. Yang ketiga adalah dengan cara membeli, ya, dengan cara membeli. Jadi orang bisa membeli tanah dari orang lain. Kalau dia membeli, berarti tanah tersebut telah menjadi milik dia. Nah, kiranya cukup sekian kajian kita mengenai masalah Ihya'ul Mawat ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang manfaat sehingga ilmu kita tidak menjadi bumerang bagi kita sendiri. Nasallallahu alaihi subhanahu wa taala ayyaj'ala darsana darsan mubarakan wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.